Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal soleh dan amal ibadah kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab sabar dan hadis berikutnya adalah membicarakan tentang kesabaran dalam mempertahankan keimanan. Itu hadis dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kana malikun fi mangkana qablakum, ada seorang raja di masa silam yang dia ini punya guru spiritual, seorang tukang sihir alias dukun. Falamma kabira, maka setelah dukun ini usianya semakin senja, dia berkata kepada sang raja, aku telah tua, maka kirimkan untukku seorang anak muda yang akan aku ajari ilmu sihir dan perdukunan. Maka sang raja pun mengirimkan padanya seorang anak muda yang dikirim untuk diajari ilmu sihir. Nah, anak muda ini fitarikihi, di jalannya ketika dia dari rumah mau ke tempatnya rumah tukang sihir, di jalan dia melewati rahib, melewati seorang pendeta atau seorang ulama. Faqa'ada ilaihi, maka anak muda ini pun pada awalnya iseng duduk mampir di majelis pengajian sang ulama, dan dia mendengar perkataan yang disampaikan oleh sang ulama dan dia takjub, dia terkagum-kagum dengan perkataan yang dirasa bagus dan indah yang disampaikan oleh sang ulama. Wa kana idza atasahira mara bi rahibi wa qa'ada ilaihi, akhirnya setiap kali dia pergi ke tempatnya tukang sihir untuk belajar sihir, dia lewati pendeta tersebut dan mampir dulu, duduk dulu, ngaji dulu sebelum ngaji ilmu agama, sebelum ngaji ilmu sihir. Akhirnya ke tempat tukang sihir dia sering telat, jadinya telat karena mampir ngaji. Fa idza atasahira darabahu, akhirnya tukang sihir itu karena telat, tukang sihir mukul si anak ini karena terlambat. Akhirnya dia adukan kejadian ini kepada sang ulama. Maka sang ulama mengatakan, jika engkau khawatir dan takut dengan pukulan atau dianiaya oleh tukang sihir, maka katakanlah telatku karena aku ditahan oleh keluargaku. Dan jika engkau khawatir dengan keluargamu, ayah dan ibumu pulang kok telat, ini padahal gara-garanya ya karena mampir di tempatnya sang ulama, akhirnya belajarnya di tukang sihir juga molor, akhirnya pulangnya tentu kemalaman. Maka jika engkau khawatir dihukum oleh keluargamu, maka katakanlah aku ditahan oleh tukang sihir sehingga baru jam sekian bisa pulang. Fabainama huwa ala dzalika, maka pada saat anak muda ini melakukan hal ini, melakukan rutinitas semacam ini setiap harinya, tiba-tiba id ata ala dabatin azimatin, dia mendatangi dan menjumpai satu binatang besar yang menahan banyak orang. Ada binatang besar yang duduk santai di tengah-tengah jalan, maka macetlah lalu lintas manusia. Si komo lewat kalau dulu ya. Fakal, maka anak muda ini kemudian mengatakan, pada hari ini aku akan mengetahui apakah tukang sihir itu yang lebih utama ataukah sang ulama yang lebih utama. Maka dia pun kemudian mengambil satu batu dan mengatakan, ya Allah, jika ajaran sang ulama itu lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir, faktul hadidaba, maka bunuhlah dan matikanlah binatang ini dengan batu kecil yang kulemparkan. Hatta yamdi an-nas, sehingga orang bisa lancar melewati jalan ini. Maka dia lempar binatang tersebut dengan batu tadi, ternyata binatang tadi mati seketika dan orang-orang pun bisa lewat di jalan itu dengan lancar. Fa'atar rahiba, kemudian sang anak muda ini datang kepada sang ulama dan menceritakan apa yang telah terjadi. Maka sang ulama berkata kepadanya, ai bunayya, wahai anakku, engkau hari ini, sejak hari ini lebih utama daripada diriku. Qad balagha min amrika ma'ara, sungguh engkau telah sampai pada satu kedudukan sebagaimana yang aku lihat. Wa innaka satubtala, engkau akan mendapatkan ujian, engkau akan mendapatkan masalah. Maka jika engkau ketemu masalah, maka jangan tunjukkan diriku, maka jangan bocorkan bahwasanya yang mengajarimu dapat ilmu dariku. Maka sejak hari itu kanal ghulam, anak muda ini bisa menyembuhkan al-akmah, orang yang buta sejak lahir, dan sejak lahir itu tidak punya bola mata. Tiba-tiba mak pelincing, kemudian keluar bola matanya, bisa lihat. Wal abras, dan orang yang seluruh tubuhnya belang, dan dia bisa mengobati manusia dari segala penyakit. Apapun penyakitnya sembuh di melalui anak muda ini, namun dengan doa. Ini beda anak muda ini dengan Isa. Kalau anak muda ini cuma berdoa, minta pada Allah agar ini sembuh, kemudian langsung Allah sembuhkan. Kalau Isa mengusap. Kalau anak ini tidak pakai mengusap. Kalau Isa mengusap akmah, orang yang buta dari lahir, tiba-tiba kemudian keluar bola matanya dan bisa melihat. Fasami'a jalisun lil malik, maka tenarlah anak muda ini. Ada anak muda jago ngobati. Ini tersebar beritanya sampai masuk istana. Maka ada seorang yang biasa menjadi jalis lil malik, yang teman duduk sang raja di negeri itu, ya, mungkin anak buah atau menteri atau semacam itu. Itu mendengar berita ada anak muda yang hebat semacam ini. Karena kot amia, dan sang menteri ini buta, namun buta dalam keadaan ya setelah dulu pernah melihat, itu amia. Kalau akmah buta dan dia belum pernah melihat. Nah, kalau buta yang belum pernah melihat saja bisa sembuh dengan sebab doa anak muda tadi, apalagi yang buta yang dulu pernah melihat, tentu lebih gampang. Fa'atahu, maka akhirnya sang menteri ini datang ke rumah anak muda ini dengan membawa banyak hadiah dan mengatakan, maha hunaka laka, apa yang ada di sini, hadiah-hadiah sebanyak ini, semuanya untukmu. Ajma'in anta syafaitani, aku kumpulkan jika engkau, untukmu jika engkau bisa menyembuhkanku. Maka sang anak muda mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Allah lah yang menyembuhkan. Maka jika engkau beriman pada Allah, aku akan berdoa kepada Allah, dan Allah akan memberikan kesembuhan kepadamu. Maka dia pun lantas beriman pada Allah Ta'ala, dan Allah pun menyembuhkannya. Fa'atal malika, maka sang menteri ini pun esok harinya datang seperti biasa ke kantor ke istana raja. Fajalasa ilaihi, dan duduk di dekat sang raja duduk. Kama kana yajlisu, sebagaimana biasanya. Nun dulu buta, sekarang sudah melek. Maka sang raja heran dan berkata dan bertanya kepadanya, man radda alaika basoroka, siapakah yang mengembalikan penglihatanmu? Maka sang menteri mengatakan, Tuhanku. Maka sang raja mengatakan, apakah engkau punya Tuhan selain diriku? Nah, ternyata dia, raja ini mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Padahal menterinya buta saja, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Namun dia lancang sekali mengatakan dirinya adalah Rabb. Maka sang menteri mengatakan, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Mendengar itu marahlah sang raja dan menangkap sang menteri. Dan terus menerus menyiksanya sampai dia menunjuk, dia menyebut si anak muda. Faji'a bil ghulam, maka anak muda tersebut pun ditangkap dan didatangkan ke istana. Dan dia sang raja ini tahu kalau ini adalah dulu adalah anak yang dia tugasi untuk belajar ilmu sihir. Maka sang raja mengatakan, ayya bunaya, wahai anakku, sungguh sihirmu telah luar biasa, bisa menyembuhkan al-akmah, orang yang buta sejak lahir, orang yang kulitnya belang, dan kau bisa begini dan begitu. Maka sang anak muda mengatakan, sungguh aku tidak bisa memberikan kesembuhan kepada siapapun, Allah lah yang memberi kesembuhan. Maka sang raja pun menangkapnya dan terus menyiksanya sampai anak muda ini menyebut nama sang ulama, padahal kemarin sudah dipeseni kalau ada apa-apa jangan sebut namaku. Maka sang ulama pun didatangkan ke istana, kemudian diinterogasi atau kemudian dikatakan kepadanya, murtadlah dari agamamu. Maka sang ulama pun enggan menolak, maka ditantanglah geraji. Dan tentu geraji ini geraji manual. Geraji-geraji manual, bukan geraji mesin. Fawudi al-min syarfi mafriqi ra'sihi, maka geraji tadi kemudian diletakkan pas di tengah kepalanya. Pas di belahan kepalanya. Hanya murtad lah, kalau enggak tak geraji, gitu kata rajanya. Milih mempertahankan iman. Ini pelajaran tentang sabar. Fasyakkahu, akhirnya sang raja pun membelah sang ulama ini. Dia dibelah dan nampaknya dibelah di geraji. Geraji manual lagi. Soek, soek kan? Kalau geraji mekanik kan cepat ini, ya. Ini geraji manual. Tentu sakitnya kayaknya ya lebih sakit ya. Kayaknya karena belum pernah ngalami ya. Kayaknya sakitnya lebih sakit. Geraji manual. Ini dimulai dari kepala. Dan ini digeraji dalam posisi berdiri. Fasakahu bihi, maka dengan geraji tersebut sang raja memerintahkan agar sang ulama tadi dibelah, hatta waqaha syaqahu. Dan ketika sudah sampai kepala masih mati itu, ya geraji masih diteruskan. Di sini dikatakan sampai jatuhlah dua belah badannya. Ini enggak cukup sekedar mati. Digeraji dari atas paling-paling ya sudah sampai tengah kepala ya toh ini ya. Enggak sampai itu sudah mati. Namun tidak berhenti. Sang raja masih perintahkan terus sampai akhirnya sampai bahasa kita mungkin sampai pahanya. Baru setelah itu kan ya, terbelah dua terus. Yang sini jatuh, yang sini jatuh. Baru acara gergaji hidup-hidup selesai. Dan ini digergaji dalam keadaan berdiri. Sehingga di sini katakan hatta waqa'a, sehingga jatuh dua belahan badan orang itu. Summa ji'a bil ghulam, kemudian ditatangkanlah si anak muda, kemudian dikatakan padanya murtadlah dari agamamu. Maka namun anak muda ini pun menolak. Maka sang raja menyerahkan anak muda ini pada sejumlah tentaranya, sejumlah kawan-kawannya, itu tentaranya. Sang raja mengatakan bawa anak muda ini ke gunung ini ataukah itu, dan naik, bawa naik dia ini ke gunung. Jika kalian telah sampai ke dzirwatahu, puncak gunung, jika dia mau murtad dari agamanya, ya sudah diterima. Ya, karena ini kader, ya, kader kan? Maksudnya kader. Ya, ditakut-takuti, mau dilempar dari atas puncak gunung. Kalau dia mau insaf, ya alhamdulillah, karena ini kader kita ini. Ya. Wa illa, jika ternyata tidak, ya apa boleh buat? Kader sekalipun dihabisi. Fatrohuhu, maka lemparkanlah dia dari puncak gunung. Akhirnya sejumlah tentara tersebut membawa anak tadi, kemudian dibawa naik sampai ke gunung. Anak muda ini selama dibawa naik tersebut, dia berdoa, Allah makfi nihim bimasyita, ya Allah selamatkanlah aku dari mereka-mereka ini dengan cara apapun yang kau kehendaki. Ya Allah selamatkanlah aku dari orang-orang ini bimasyita, dengan cara apapun yang kau inginkan. Maka apa yang terjadi? Maka Allah dengarkan doa anak muda ini. Faroja babim al-jabal, maka gunungnya gempa. Nah, maka terjadilah gempa. Dan ketika gunung itu gempa, fasaqatu, tentara-tentara tadi pada berjatuhan masuk jurang. Nah, tapi anak mudanya tidak ikut jatuh. Padahal gempanya tersebut dialami oleh mereka. Yang ini jatuh masuk jurang, yang ini anak muda itu aman. Akhirnya wajah, akhirnya dia datang lagi ke istana sambil jalan. Ilal Malik, untuk ketemu dengan sang raja. Faqala lahu Malik, maka sang raja bertanya padanya, ma fu'ila bi ashabika, apa yang terjadi dengan tentara, dengan kawan-kawan, yaitu dengan tentara-tentaraku? Maka sang anak muda ini mengatakan, Allah telah selamatkan aku dari mereka. Maka kembali sang raja ini menyerahkan anak muda ini kepada sejumlah tentaranya dan mengatakan, bawa pergi anak ini. Fahmiluhu, maka bawalah dia, fikurkurin, dalam perahu. Dan tawassatu bihi, bawalah dia sampai ke tengah al-bahar, lautan. Kemudian ancam takut-takuti, nanti kamu akan ditenggelamkan jika kamu tidak mau murtad. Fa'in roja'an dini, jika dia mau murtad dari agamanya, kembali kepada agama kemusyrikan, menyembah sang raja, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, lemparkan dia ke lautan. Akhirnya para tentara ini pun pergi membawa sang anak muda ini, dan selama di jalan sang anak muda berdoa, ya Allah selamatkanlah aku dari mereka dengan cara apapun yang kau inginkan. Maka terbaliklah, ketika sampai di tengah lautan, terbaliklah perahu itu. Faghariku, maka semua tentaranya mati tenggelam. Sedangkan anak muda ini selamat. Hanya dia datang lagi ke istana. Yamsi, sambil berjalan. Ilal Malik, menemui sang raja. Maka sang raja mengatakan, apa yang terjadi pada orang-orang yang membawamu? Sang anak muda mengatakan, Allah selamatkan aku dari mereka. Allah selamatkan aku dari mereka. Kemudian sang anak muda berkata kepada sang raja, engkau tidak akan bisa menghabisiku, saya jamin. Engkau tidak akan bisa membunuhku, kecuali jika engkau mau melakukan apa yang aku sarankan. Hatta taf'al ma'amurka bihi, kecuali jika engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Nah, kamu raja namun tak perintah. Nah, menuruti perintahku, kau bisa menghabisi diriku. Kalau maka sang raja mengatakan, apa itu? Sang anak muda mengatakan, kumpulkan semua rakyatmu dalam satu alun-alun besar. Wataslibuni alat jiz'in, dan saliblah aku pakai pelepah kurma. Pakai kayu, dan kayunya kayu pelepah kurma. Tumakhud sahman min kina, nanti kemudian ambillah satu anak panah dari wadah anak panahku. Artinya kalau kamu membunuh aku harus pakai anak panahku yang itu ada pada wadah anak panahku. Kemudian letakkan anak panah tersebut tepat di tengah-tengah busur. Kemudian katakanlah dengan didengar oleh semua rakyatmu, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Sumarmini, barulah panahlah aku. Maka jika engkau melakukan apa yang aku sarankan, engkau bisa membunuhku. Akhirnya karena semangat luar biasa untuk menghabisi anak muda ini, dan kalau orang itu semangat itu enggak kemudian ngitung-ngitung apa yang akan terjadi, gelap mata. Ini kira-kira dampaknya apa enggak diperhitungkan. Fajama'a an-nas fi sa'idin wahid, maka dikumpulkan seluruh rakyatnya di satu alun-alun besar. Wasolabah, kemudian dia salib pakai pelepah korma, kemudian dia ambil satu anak panah dari wadah anak panah milik si anak muda, dan dia letakkan anak panah tadi di tengah-tengah, pas di tengah-tengah busur. Kemudian dia berkata dengan didengar semua rakyatnya, Bismillahirrabbilghulam. Kalau dicetakannya kurangnya, kurang Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, Rab anak ini, Tuhan anak ini. Kemudian dia panahkan. Fa waqa'a sahmu fi sadaqihi, maka anak panah tadi mengenai sadaq, mengenai pelipis si anak muda. Fa wada'a, maka sang anak muda meletakkan telapak tangannya di pelipisnya, kemudian meninggal dunia. Namun apa yang terjadi, ternyata semua rakyat satu kerajaan ini kemudian malah mengatakan, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhannya anak muda itu. Mereka yang kemarin beriman dan menyembah sang raja, wah sang raja saja pakai bismillah, dengan nama Allah ini kami beriman dengan Tuhannya Rabb anak muda ini, dengan Tuhannya anak muda ini. Fa'utiya al-maliku, maka ada yang datang menghadap pada sang raja dan berkata kepada sang raja, ara'aita, apakah engkau melihat apa yang dulunya engkau khawatirkan? Engkau dulu mengkhawatirkan dakwahnya anak muda itu dengan kemampuannya menyembuhkan. Kau khawatir itu akan menyebabkan rakyat yang semula menyembahmu dan meninggalkanmu. Itu yang kau khawatirkan. Loh, kok sekarang malah yang terjadi. Engkau ingin menghabisi anak muda ini untuk tujuan tadi, namun malah itu yang terjadi. Qatallahi nazala bika hidruka, demi Allah telah terjadi apa yang kau takutkan. Qad amananna, semua orang telah beriman dengan Rabbnya, dengan Tuhannya anak muda tersebut. Fa'amar bil ukhdud, maka sang raja pun memerintahkan tentaranya untuk membuat parit-parit bi'afwahi sikak, yaitu parit-parit tersebut ada di pintu-pintu gang. Setiap orang mau keluar dari gang, ya, maka nanti dia akan ketemu parit. Fakhudat, maka dibuatlah parit. Wa udrima fiha niran, dan dinyalakanlah api di parit itu. Waqal, dan sang raja mengatakan, siapa yang tidak mau murtad dari agamanya menyembah Allah, fakhimuhu fiha, maka limpahkanlah ke dalam parit yang sudah menyala-nyala berisi api. Aukilalah, atau dikatakan kepadanya, iktahim, masuklah ke dalam parit itu. Fafa'alu, maka mereka pun melakukan dan melaksanakan perintah sang raja. Dan di antara orang yang mendapatkan ancaman ini adalah seorang perempuan, wa ma'aha sabiyun laha, yang dia menggendong bayinya. Maka pada awalnya fataqa asad antaqa'a fiha, perempuan ini bimbang untuk masuk ke dalam parit yang berisi nyala api yang berkobar-kobar. Faqala lahal ghulam, namun anaknya yang dia gendong menasihati ibunya dengan mengatakan, ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku sayang, bersabarlah engkau dengan kematian, dibakar atau terbakar. Fa innaki alal haq, sehingga engkau berada di atas kebenaran. Ini, sang ibu dengan bayi yang digendong pun masuk ke dalam parit tadi dan gugur sebagai syahid. Hadis ini diriatkan oleh Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, kisah Ashabul Ukhdud. Ya, berkaitan dengan apa yang tadi kita baca, An-Nawawi menjelaskan tentang sejumlah kosakata yang dianggap sulit. Zirwatul Jabal maknanya puncak gunung. Kurkum artinya adalah na'un minas sufun, satu jenis perahu. Sa'id artinya adalah al-ardul bariza, tanah yang terbuka, tidak ada tetumbuhan, tidak ada apa-apanya. Ukhdud, ini adalah syukuk fil ard, galian di tanah, bentuknya seperti sungai kecil. Udrima artinya ukida, dinyalakan api badannya. Ingkafa'at, ini tadi perahu, ingkafa'at ay ingkolabat, berbalik. Taqa'asat artinya tawakofat, wajabunat, bimbang, wajabunat, dan merasa takut. Jelasannya hadis ini yang disebutkan oleh penulis An-Nawawi rahimahullah ta'ala di bab sabar mengandung kisah yang sangat menakjubkan. Ada seorang raja di masa silam, dia punya tukang sihir yang sang raja ini menjadikan si tukang sihir ini sebagai bitona, sebagai guru spiritualnya, bahasa kerennya sekarang. Sebagai orang dekatnya. Dalam rangka supaya sang raja ini ingin memanfaatkan si dukun untuk kepentingan-kepentingannya, meskipun itu dengan merusak agamanya. Li'ana hadzal malik, karena sang raja ini tidaklah peduli kecuali kepentingannya terjaga. Dan sang raja ini adalah sang raja yang mustabidun, yang tirani, yang didaktor, yang dia minta pada rakyatnya untuk menyembah dirinya. Sebagaimana kita dapatkan di akhir hadis. Nah, tatkala tukang sihir ini telah tua, dia berkata kepada sang raja, aku telah tua, utuslah padaku anak muda yang akan aku ajari ilmu sihir. Maka sang raja memilih satu anak muda, atau memilih anak muda, li'anal ghulam, karena anak muda itu biasanya akbal li ta'lim, lebih serius untuk belajar. Karena pikirannya enggak macam-macam. Orang yang sudah tidak lagi muda, mikirkan anak, cucu, utang, dan seterusnya. Maka belajar banyak hilangnya, daripada nyantolnya. Wali'ana ta'lim lil ghulam asyad, karena pengajaran yang tertuju pada anak-anak muda, itulah yang melekat, biasanya melekat dan tidak mudah lupa. Oleh karena itu maka belajar di masa muda dan kecil itu jauh lebih baik daripada belajar di usia tua. Meskipun yang namanya rajin belajar mau tua dan muda itu adalah kebaikan. Orang tidak boleh beralasan saya sudah tua saya enggak mau belajar. Terlambat sedikit enggak apa-apa. Para sahabat juga belajar Islamnya bisa dikatakan rata-rata telat. Masuk Islamnya sudah tua. Baru kemudian belajar Quran, belajar hadis. Lakinnya ta'alum akan tetapi secara umum belajar di masa muda itu memiliki dua manfaat yang besar, bahkan lebih dari dua manfaat. Yang jelas ada dua manfaat. Yang pertama, anak muda itu biasanya lebih cepat hafal daripada orang yang sudah tua. Karena anak muda itu biasanya adalah farighul bal. Itu kosong, pikirannya itu tidak farigh, pikirannya kosong, tidak disibukkan dengan berbagai macam urusan. Enggak mikirkan istri, enggak mikirkan anak, enggak mikirkan cucu, enggak mikirkan macam-macam. Laisat ingdau masyakil, ya, umumnya tidak punya banyak problem yang menyebabkan tersibuknya pikirannya yang ini mengganggu konsentrasi untuk belajar. Dan yang kedua, apa yang dihafal oleh anak muda biasanya awet. Sebaliknya yang dihafal oleh orang tua itu cepat lupa. Oleh karena itu di antara kalimat kata mutiara yang terkenal di tengah-tengah masyarakat, ilmu atau menuntut ilmu ketika kecil seperti mengukir batu. Artinya tidak, ilmu tersebut tidak hilang. Kalimat ini dianggap oleh sebagian orang sebagai hadis Nabi dan itu tidak benar. Yang benar sebagaimana dikatakan di sini, kalau itu cuma sekedar hikmah syair, syai'ahnya cuma sekedar kata mutiara yang tersebar, namun bukan hadis Nabi. Kemudian manfaat yang lain dari belajar di usia muda, bahasanya anak muda jika thukifa al ilma, diberi ilmu sejak pertama kalinya, maka ilmu itu akan melekat pada dirinya seakan-akan menjadi karakter bawaannya. Watobi'ah lahu, seakan-akan jadi karakter bawaan. Seakan-akan dia insting yang melekat pada diri seseorang. Qadsyaba alaihi fayashibu alaihi. Maka ketika dia habis masa mudanya dengan satu ilmu, maka fayashibu alaihi, maka sampai tua, sampai beruban pun ilmu tersebut melekat pada dirinya. Maka tukang sihir ini adalah tukang sihir yang sudah tua, takut dama bi asin, dia sudah sangat lanjut usia, dia telah jarbal hayata, telah makan asam garam kehidupan dan mengetahui banyak hal. Oleh karena itu dia minta dari sang raja untuk memilihkan untuknya anak muda laki-laki yang akan dia ajari ilmu sihir. Maka sang raja pun mengirimkan satu anak muda, fa'allamahu ma'allamahu. Maka tukang sihir ini pun mengajarinya apa yang dia ajarkan. Akan tetapi Allah menginginkan kebaikan untuk anak muda ini. Maka anak muda ini pada satu hari melewati seorang ulama dan dia mendengar dari sang ulama satu kata-kata yang perkataan tersebut menakjubkannya. Karena rahib ini yang makna asalnya adalah ahli ibadah ini, dia adalah orang yang menyembah Allah Azza wa Jal dan dia tidaklah berkata-kata kecuali dengan kebaikan. Waqad yakunu, boleh jadi rahib ini adalah sebenarnya ulama, akan tetapi ibadah lebih dominan pada dirinya daripada ilmu. Sehingga dia dinamai dan disebut dalam hadis ini dengan sesuatu yang dominan pada dirinya, yaitu kerahiban. Fasara hadzal ghulam, maka jadilah anak muda ini jika berangkat dari rumah, dia duduk dulu di tempat sang ulama sehingga telat ketika sampai di tempat belajar di rumahnya tukang sihir. Akhirnya tukang sihir pun memukul sang anak. Kenapa kamu telat? Maka sang anak ini pun mengadu kepada sang ulama apa yang dia jumpai dari tukang sihir. berupa pukulan jika dia telat sampai ke tempat belajar sihir. Maka sang ulama ini pun mengajari sang anak ini satu jawaban yang bisa membebaskannya. Sang ulama mengatakan, jika engkau berangkat ke tempat tukang sihir dan kau khawatir tukang sihir akan menghukummu, maka katakanlah, keluargaku menahanku baru bisa berangkat saat ini. Yani artinya penyebab telat itu adalah keluargaku. Namun jika engkau telat sampai ke rumah, pulang ke rumah, maka katakanlah tukang sihirlah yang menyebabkan aku telat, sehingga engkau selamat dari tukang sihir dan juga selamat dari orang tuamu. Maka anak dan seakan-akan sang ulama ini wallahu a'lam memerintahkan demikian, dan yang diperintahkan oleh sang ulama itu adalah kebohongan. Kenapa kok mengajari bohong? Dimungkinkan sang ulama ini berpandangan bahasanya maslahat dalam bohong ini jauh lebih besar daripada mafsadah bohong itu sendiri. Ma'anahu yumkinu ayata awwala, padahal sebenarnya mungkin baginya untuk yata awal. Yata awal itu artinya tauriyah. Ya, sebenarnya dia bisa tidak dusta secara vulgar. Sebenarnya ada pintu yang lain untuk terhindar dari dusta, yaitu tauriyah. Tauriyah itu menggunakan kata-kata yang multitafsir. Kita buat agar orang itu menangkap makna yang diinginkan adalah A, padahal yang kita inginkan adalah B. Ini tauriyah, atau disebut juga takwil atau yata awal. Nah, maka ini adalah cara yang dibenarkan oleh syariat untuk terhindar dari dusta terang-terangan. Namun kalau untuk yata awal, ya perlu kecerdasan. Gimana ini cara berbahasanya? Kalau orang yang tidak cerdas, cari bahasa tauriyah juga sulit dan susah. Ya, contoh tauriyah atau contoh yata awal, ya, misalnya untuk melindungi orang yang dikejar penjahat, dikejar orang yang ngamuk bawa golok, maka dia minta tolong lindungi saya, ada orang yang mau membunuh saya. Maka akhirnya boleh jadi kita tolong orang ini, sudah kamu sembunyi ke sana. Kemudian orang yang menyembunyikan ini kemudian berdiri. Ya, kemudian datanglah orang yang ngejar dan mengatakan, mas-mas lihat gak ada orang lewat sini? Ya, maka kita katakan, sejak saya berdiri kamulah orang yang pertama kali lewat. Ya, sejak saya berdiri, karena nih, tadi saya duduk, ada yang lewat minta dilindungi tadi kan pas saya duduk. Nah, kalau sejak saya berdiri di sini, tadi mungkin berdiri di sana, sejak saya berdiri di sini, itu yang lewat pertama kali Anda, tidak ada yang lain, tidak ada orang lewat sejak saya berdiri di sini. Tadi boleh jadi berdiri namun di sana, berdiri di sana. Ini namanya tauriyah. Namanya yata awal. Ini dibolehkan jika dalam kondisi sulit. Nah, ini semacam ini diperbolehkan, dan ini adalah di antara jalan yang dibenarkan oleh syariat untuk supaya terhindar dari dosa dusta terang-terangan. Namun tidak boleh orang tauriyah setiap hari. Tidak boleh tauriyah setiap hari, cuma dalam kondisi-kondisi sulit dan terdesak saja. Fafa'ala, maka sang anak pun melakukan apa yang disarankan. Maka jadilah anak ini mendatangi sang ulama dan mendengar pengajian darinya. Kemudian barulah dia pergi ke tempat tukang sihir. Maka jika tukang sihir ingin menghukumnya karena telat, maka sang anak mengatakan, keluargaku lah orang yang di rumah yang menyebabkan aku telat. Ketika dia pulang ke rumahnya dan telat, karena lama di tempat sang ulama, maka dia pun mengatakan pada keluarganya, sebenarnya tukang sihir inilah yang bikin aku telat. Nampaknya ngajinya ini dua kali, berangkat ngaji, pulang juga ngaji. Berangkat mau belajar ke tempat tukang sihir, mampir dulu ngaji dulu. Setelah dari tukang sihir mau ke rumah, ngaji dulu baru pulang. Famaradza tayamin, maka pada satu hari dia melewati satu binatang besar, dan binatang besar tersebut tidak ditegaskan dalam hadis dia bentuknya apa, gajah atau apa, tidak ditegaskan. Nah, binatang besar ini memacetkan jalanan, dia menahan banyak orang anita jawus untuk bisa lewat di jalan itu. Maka orang-orang pun tidak bisa lewat di jalan itu. Maka anak muda ini ingin ngetes, melakukan pengujian. Apakah ilmunya sang ulama itu yang lebih baik, ataukah ilmunya tukang sihir. Maka dia ambil batu dan dia berdoa kepada Allah. Jika ilmunya sang ulama itu lebih baik, maka dia minta pada Allah agar batu ini bisa membunuh binatang itu. Dia lemparkan batu tersebut, lalu binatang tadi pun mati dan orang pun bisa melanjutkan perjalanan dengan lancar. Maka dengan itu, maka sang anak muda ini pun sadar bahwasanya ilmunya sang ulama lebih baik daripada ilmunya tukang sihir. Dan ini ada satu hal yang tidak perlu diragukan. Ilmunya ulama lebih baik daripada ilmunya tukang sihir. Karena tukang sihir, di sini dikatakan itu dua kemungkinan, boleh jadi dia adalah orang yang melampaui batas dan zalim, kalau tidak dia adalah musyrik dan kafir. Maka jika dia untuk bisa melakukan sihir, dia memanfaatkan jasa setan dengan mendekatkan diri kepada setan dan menyembah setan, doa kepada, meminta pada setan, minta tolong pada setan, maka dia kafir dan musyrik. Akan tapi jika dia tidak melakukan hal tersebut untuk melakukan sihirnya, namun dia mendzalimi banyak orang dengan ramuan-ramuan yang bisa menjadi ramuan sihir, maka ini belum kafir, namun zalim dan orang yang melampaui batas. Maka ulama berselisih pendapat, apakah semua tukang sihir itu kafir dan musyrik, ataukah perlu dirinci. Maka di sini saya Utsaimin memilih pendapat Al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya sihir itu ada dua macam. Ada sihir dengan bantuan setan dan ada sihir dengan ramuan. Saya enggak tahu gambaran pastinya, namun ya dijelaskan oleh Imam Syafi'i ada ramuan tertentu. Yang ramuan tertentu ini jika diminumkan kepada seseorang, maka dia akan terkena sihir, dia merasa sudah makan padahal belum makan dan semacam itu. Nah, ini bisa berupa ramuan-ramuan tertentu. Maka jika sihirnya tukang sihir itu dengan ramuan, dengan meminumkan ramuan tertentu, dengan memberikan ramuan pada orang yang minta tolong, ini, nah, ini kamu minumkan pada orang yang mau jadi sasaranmu, nah, maka tukang sihir di sini adalah zalim. Namun tidak sampai derajat kafir, karena sihirnya sihir ramuan, adwiyah. Namun jika sihirnya itu dengan kerjasama dengan setan, bantuan setan, kontrak dengan setan, maka sihir semacam ini adalah sihir yang membatalkan iman. Maka orangnya musyrik. Dan namun yang jelas rata-rata tukang sihir adalah tukang sihir jenis yang kerjasama dengan setan. Itu bisa kita katakan lebih dominan daripada yang sihir dengan ramuan. Adapun sang rahib, maka jika dia menyembah Allah dengan ilmu, maka dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Meskipun ada padanya sedikit kebodohan dan kesesatan, maka niatnya baik. Meskipun boleh jadi amalnya kurang baik. Al-Muhim, yang jelas anak muda ini mengkabarkan kepada sang rahib apa yang terjadi. Maka sang rahib mengatakan, sejak hari ini engkau lebih baik daripada diriku. Kenapa dia bisa simpulkan demikian? Karena anak muda ini doa pada Allah dan Allah langsung kabulkan. ini adalah satu nikmat Allah atas seorang hamba. Maka jika seorang itu ragu-ragu tentang satu hal, kemudian dia minta pada Allah satu hal yang aneh, supaya hal yang aneh tersebut bisa menjelaskan kepadanya perkara ini, maka Allah pun jelaskan dengan hal tersebut, maka tentu kejadian semacam ini adalah di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.